Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya dapat keberuntungan bisa bersama dengan Jenderal Bintang 4. Dulu waktu saya tamat SMA mau jadi jenderal, tapi sampai sekarang malah jadi ustaz. Alhamdulillah dengan jadi jenderal pakai baret putih ini, mulai baret hitam sampai baret merah saya bisa ceramai. Termasuk bintang yang ada di samping saya ini. Di samping-samping saya. Semua alhamdulillah. Tetapi ini makna bahwa jangan pernah sangka buruk. Sangka baiklah dengan apa yang Allah berikan. Pak Kapolri, kami ini ustadz sangat susah masuk surga. Kenapa? Ngantri. Berapa juta ustadz yang ada di Indonesia, tapi Kapolri hanya satu di Indonesia. Berarti Bapak tidak perlu antri untuk masuk surga. Amin. Ya, karena Bapak sendiri hanya sendiri. Pun kami kalau masuk surga ngantrinya karena panjang barisan. Ustadz ulama di Indonesia sangat banyak, tapi Kapolri hanya satu di Indonesia. Maka rugi sekali jika Bapak tidak memudahkan Kapolri itu masuk ke dalam surga. Amin. Tapi amin. Ada juga catatannya, Jenderal. Apa itu? Kalau dapat salah gampang didapat karena satu jika Kapolri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.